Ada satu lagi. Minta. Minta saja mak Muslim ni. Okey, tajuk kita mengingkari kemungkaran. Muka surat 218. Betul? Betul? Syukur. Okey, di antara amalan yang agung, dia akan mengangkat darjah seorang hamba kepada darjah yang tinggi di syurga. Dia boleh mengangkat darjah seseorang yang tinggi di syurga, bahkan sampai kepada darjah as-sabiqun al-awwalun, sampai tahap orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun ialah orang-orang yang awal memeluk Islam, seperti Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan dan sebagainya. Apa dia? Sampai boleh tahap seperti para sahabat. Apakah yang boleh mengangkat darjah kita itu? Iaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh perkara yang baik dan mencegah kemungkaran. Dan syarat pertama nak cegah perkara mungkar dan nak menyuruh perkara baik, pertama apa dia? Kita sendiri kena tahu apa yang ma'ruf, apa yang mungkar. Tapi sekarang kadang-kadang dah bertukar, yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Jadi syarat prasyarat pertama untuk melakukan amalan yang terbaik ialah kita kena tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Okey, Abdul Rahman Al-Hadrami rahimahullah berkata, ada seseorang yang mengkhabarkan kepadaku yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min ummati qauman yu'tawna misla ujuri awwalihim yunkiruna al-munkar. Maksudnya sesungguhnya di antara umatku akan ada satu kaum yang akan diberi pahala sebagaimana pahala orang-orang yang dahulu. Siapa orang dahulu? Iaitu sahabat-sahabat yang awal memeluk Islam. Pahala sama dengan mereka. Siapa ni? Iaitu orang-orang yang mengingkari kemungkaran, mencegah kemungkaran. Di antara bentuk kurnia Allah yang diberikan kepada umat ini adalah pahala yang besar, yang setara pahala orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat, yang diberikan kepada siapa saja yang berpartisipasi. Dalam mengingkari kemungkaran serta memerangi orang-orang yang jahil dan suka berbuat kerusakan dengan nasihat dan bimbingan. Ahmad Al-Banna rahimahullah, Ahmad Al-Banna ni ayah kepada Hasan Al-Banna. Pernah dengar? Dia seorang ulama hadis. Berkata dalam syarah hadis, yakni Allah akan memberikan pahala kepada mereka miskin mereka hidup di akhir zaman. Tapi pahala sama seperti orang yang hidup di zaman awal bersama Rasulullah SAW. Seperti pahala yang diberikan kepada generasi pertama yang telah memperjuangkan Islam dan membangunkan pilar-pilarnya. Apa pilar-pilarnya? Semua asal Indonesia ke? Banyak bahasa Inggeris di Indonesia kan? Untuk mengetahui sebahagian pahala yang besar yang telah Allah berikan kepada as-sabiqun al-awwalun, marilah kita baca peristiwa yang terjadi antara Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu yang masuk Islam pada tahun 8 Hijrah. Jadi Khalid masuk Islam akhir lewatlah 2 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi Abdul Rahman bin Auf masuk awal, yang termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun. Sabiqun al-awwalun golongan yang awal. Yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu pada permulaan dakwah. Okey, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ada perselisihan di antara Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu dengan Abdul Rahman bin Auf. Ketika Khalid mencelanya, Khalid ni walaupun lewat masuk Islam tapi ada satu ketika dia cela, dia kutuk sahabat yang masuk awal Islam iaitu Abdul Rahman bin Auf. Maka apabila Rasulullah mendengar, Rasulullah menegur, la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa misla jabali Uhud zahaban lillahi azza wa jalla ma balagha qadru sawabi mudda sahabi mimman taqaddama islamuhu wala nasifahu. Maksudnya Kata Nabi SAW, janganlah kamu mencela salah seorang daripada sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Biasa tengok gunung Uhud, besar dan panjang kan, besar dan panjang. Jadi Nabi kata, kalau kamu infakkan harta kamu emas sebesar dan sepanjang gunung Uhud, maka nescaya kamu tidak akan boleh setara dengan satu mud infaknya salah seorang daripada mereka, dan tidak pula setengah. Faham? Sahabat sedekah satu mud. Satu mud ni satu cupak. Sahabat sedekah satu cupak je. Kita sedekah satu gunung Uhud. Siapa yang sedekah, siapa yang lebih hebat, yang lebih besar pahala? Sedekah sahabat. Menunjukkan apa? Ketinggian darjah para sahabat. Maka Nabi kata, jangan cela sahabatku, sebab kedudukan mereka begitu tinggi dan mulia. Sebab itulah orang yang mencela sahabat boleh menjadi kafir. Sekarang yang banyak mencela sahabat ialah golongan Syiah. Syiah kan? Ha? Artinya, seandainya ada seorang sahabat yang masuk Islam belakangan, iaitu masuk Islam lewat, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud kepada Allah Azza wa Jalla, nescaya hal itu tidak akan bisa menyamai satu mud, satu cupak infak salah seorang sahabat yang Islamnya lebih awal. Bahkan tidak mampu menyamai setengah cupak pun yang diinfakkan oleh sahabat. Dan inilah bukti kebenaran firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya, dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebahagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah lah yang mempusakai, yang mewarisi apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian Tuhan kata, tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum pembukaan kota Mekah. Tak sama. Siapa yang berperang dan bersedekah sebelum kota Mekah dibuka dengan yang berperang dan bersedekah selepas kota Mekah dibuka, tak sama. Siapa yang lebih baik? Yang sebelum. Kenapa? Sebab apabila kota Islam, kota Mekah dibuka, majoriti penduduk tanah Arab dah masuk Islam. Tak banyak cabaran, tak banyak ujian. Kan? Harta pun banyak. Kalau harta banyak, sedekah sikit tak memberi apa makna. Tapi sebelum berlaku pembukaan kota Mekah, umat Islam tekanan dan penyeksaan daripada musuh begitu kuat. Harta pun tak banyak. Maka ketika itu mereka sedekah pahala lagi besar berbanding dengan selepas dibuka kota Mekah. Sama juga kita sedekah ketika susah dengan sedekah ketika senang. Mana lebih besar pahala? Ketika susah kita sedekah, kita ada RM10, kita sedekah RM5. Orang lain ada RM10,000, dia sedekah RM500. Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih baik? Yang RM5 ke yang RM5,000? RM5. RM5,000 banyak, tapi yang baki lagi banyak. Yang RM5 sikit, tapi yang baki RM5. Itu lagi baik. Okey. Sesungguhnya amar makruf nahi mungkar merupakan pondasi untuk menegakkan agama dan menjadi perisai yang kukuh bagi umat daripada kemurkaan Allah dan azabnya. Apa? Mencegah kemungkaran dan menyuruh yang makruf adalah asas untuk umat mengelak daripada kemurkaan dan daripada azab Allah. Maknanya, kalau tak laksana amar makruf dan nahi mungkar, kita terdedah kepada kemurkaan Allah. Walaupun kita tak pernah tinggal solat, walaupun kita dah jaga perintah Allah, tapi satu je kita tak buat, apa dia? Tak mencegah kemungkaran, maka kita dalam kemurkaan Allah. Bukalah surah, bukan surah apa? Surah Al-Ma'idah ayat 78. Ayat 78 surah Al-Ma'idah. Okey, jumpa. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Lu'ina. Lu'ina apa dah? Lu'ina daripada laknat. Laknat. Dilaknat. Apa makna dilaknat? Iaitu dijauhkan daripada rahmat Allah. Dia duduk dalam kemurkaan Allah. Siapa ni? Allazina kafaru. Orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Min Bani Israel. Daripada Bani Israel. Keturunan Israel. Subhanallah. Keturunan Israel asalnya keturunan yang mulia, yang baik. Tapi akhirnya dilaknat. Hidup dalam kemurkaan Allah. Mereka dilaknat melalui apa dah? Ala lisani Dawud. Melalui lidah Nabi Dawud. Apa maksud melalui lidah Nabi Dawud? Ha? Melalui kitab, kitab Nabi Dawud. Kitab apa? Taurat. Taurat ke Injil? Dua-dua tak. Ha? Zabur. Zabur. Ikut je jawapan bagi ya. Ha? Kitab Zabur. Wa Isa ibn Maryam. Dan melalui lidah Isa bin Maryam. Iaitu melalui kitab Isa bin Maryam. Kitab apa? Injil. Injil ke Taurat? Injil. Zalika, semua ni Daud, Nabi Daud dan Nabi Isa adalah keturunan Bani Israel. Zalika, sebab apa mereka dilaknat? Tengok, Tuhan beritahu sebab. Kenapa mereka dilaknat? Asalnya mulia, tapi akhirnya hina. Zalika, demikian itu bima asaw. Dengan sebab mereka asaw. Apa? Asaw ni daripada maksiat, derhaka, engkar. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Umum, apa dia maksiat yang dilakukan oleh Bani Israel? Apakah kelampau batas yang menyebabkan mereka dilaknat? Apa dia? Tengok ayat seterusnya. Ayat 79. Kanu adalah mereka la yatanahawna. Mereka tidak mencegah an munkar, kemungkaran. Fa'alu, yang dilakukan oleh sesama mereka. Dan Tuhan kata labi sama kanu yaf'alun, seburuk-buruk apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan sehingga Tuhan kata seburuk-buruk kelakuan? Apa? Apa dia? Adakah mereka buat mungkar? Tak. Apa yang mereka buat? Tak cegah. Kalau tak cegah daripada melakukan kemungkaran, Tuhan kata seburuk-buruk kelakuan. Mana kalau buat kemungkaran lagi, lagi buruk. Tengok, bangsa yang mulia boleh jadi bangsa yang hina, bangsa yang dilaknat oleh Allah. Bukan kerana buat maksiat, tapi kerana tak cegah kemungkaran. Dan kita belajar dalam tadabbur surah Baqarah, apabila Tuhan larang Bani Israel menangkap ikan hari Sabtu kan, ada tiga golongan kan. Ada tiga golongan. Golongan pertama yang melanggar perintah Allah, melampaui batas. Dia tangkap ikan dengan cara tipu helah. Golongan kedua yang menegur. Golongan ketiga yang tak kisah. Buat donor je kan. Tangkap ikan pun tak, larang pun tak. Dan akhirnya Tuhan binasakan siapa? Tuhan binasakan siapa? Yang menangkap ikan yang melampaui batas. Tuhan jadikan mereka kera dan babi. Kera dan babi. Kemudian yang melarang, Tuhan Tuhan selamat. Nampak tak? Kerana dia melaranglah dia selamat. Kalau dia tak larang, dia tak tangkap dan tak larang, belum tentu. Tapi kalau ikut ayat ni, orang Bani Israel yang tak melarang, Tuhan buat apa? Dalam ayat ni Tuhan melaknat. Dia tak tangkap, tapi dia tak larang, dan akhirnya dilaknat. Ada hadis sahih sebab turun ayat ni. Nabi bersabda Bani Israel awalnya asalnya ada seorang dua yang buat kemungkaran, maka datanglah yang lain yang tak buat kemungkaran, lalu ditegur, jangan buat benda ni haram, Allah larang. Dia tak buat, buat tak dengar je. Kali kedua dia tegur lagi, kali ketiga dia tak tegur dah, dan kali keempat dia duduk bersama orang yang buat kemungkaran. Dia tak buat, tapi dia duduk bersama dan tak tegur. Maka turunlah ayat ini, iaitu Allah melaknat. Sebab apa? Tak tegur kawan dia buat kemungkaran. Berlaku tak dalam masyarakat kita? Berlaku. Kadang-kadang dalam rumah kita ada kemungkaran, kita tak tegur, betul tak? Kadang-kadang anak kita duduk apa dalam bilik tak tahu, kan? Lampu cerah lagi, waktu dah pukul 11, 12 malam. Mungkin tak dia buat kemungkaran, mungkin kita buat tak tahulah, sangka baiklah, kan anak aku, aku kenal lah, kan? Tapi kalau dia buat kemungkaran, kita tanggung tak? Satu rumah akan dilaknat oleh Allah. Sebab apa? Membiarkan kemungkaran. Sama juga anak kita buka aurat, kita tak tegur, kan? Kita tak tegur, sama tak? Samalah. Kalau Bani Israel yang keturunan para Nabi pun dilaknat, kalau Bani Melayu, ada Nabi daripada keturunan Bani Melayu? Ada? Tak ada. Yang ada Rasul kat Zu negara, kan? Rasul Melayu, kan? Jadi kalau bangsa yang paling mulia pun dilaknat sebab tak jalankan tanggungjawab mencegah kemungkaran, pelik tak bangsa Melayu dilaknat? Pelik tak? Tak pelik. Walaupun parlimen dah dibubar hari ini. Bukan mana parlimen dibubar kita selamat dilaknat daripada Allah. Tak. Kalau tak tegur kemungkaran, kita akan dilaknat. Jangan syok sendiri, jangan syok sendiri. Bangsa semulia Bani Israel pun dilaknat. Hanya satu je, bukan buat kemungkaran, tapi tak cegah kemungkaran. Dan termasuklah mencegah kemungkaran ialah dengan pen, pensel. Ha? Itu termasuklah tu. Kalau dah berlaku kemungkaran, tak ada cara lain nak tegur, ha? Gunalah cara yang ada, apa saja yang ada. Kalau kita rasa dengan cara ini boleh mencegah kemungkaran ataupun mengurangkan kemungkaran, maka ketiga itu jadi wajib. Ini bukan kempen pilihan haraya. Ini kita nak huraikan ayat Bani Israel yang dilaknat oleh Allah. Ha? Takut. Yang kes Rosita Cik Wan yang kata jangan jaga tepi kain dia, macam mana? Rosita Cik Wan. Ha? Baca. Dia keluar berita kan? Ha? Keluar berita kan? Ha. Keluar berita. Pertama, dibuka aurat, aurat tak? Mungkar tak? Mungkar. Yang kedua, dia tak bagi jaga tepi kain orang. Dua kali mungkar. Dua kali mungkar. Sebab Nabi kata, man ra'a minkum mungkaran, siapa saja yang melihat kemungkaran, dia wajib tegur. Dia kata apa? Jangan jaga tepi kain orang. Bercanggah dengan hadis Nabi. Dua kali mungkar. Kemudian kita pula dengar tak kata apa? Tiga kali mungkar. Kita tak kata apa kan? Tak kata apa. Mana ada seorang mufti, ada tak mufti cakap seksi adalah hak saya, kan? Salah, salah. Kesian. Kita bukan nak marah, tapi kesian. Mana ada mufti? Kat Malaysia ada berapa mufti? 13 orang. Seorang pun tak tegur. Jangan cakap macam tu. Itu sombong, kan? Kalau Allah suruh kamu tutup aurat, kamu kan hamba Allah, pasti benda tu baik untuk kamu. Jangan kata ini hak saya. Badan kamu hak Allah. Allah nak tarik, nak binasakan, nak rosak bila-bila masa je, kan? Allah nak bagi kamu accident bila-bila masa je. Itu menunjukkan bukan hak kamu. Kalau hak kamu, kamu boleh pertahankan badan kamu sampai ke mati. Jangan rosak, jangan tua, jangan gigi jatuh. Kalau hak kamu, kan? Salah. Mana ada mufti cakap, mana ada ulama muda cakap itu tak mencegah kemungkaran lah. Kita memanglah, kita tak boleh cakap. Kalau kita cakap, sampai je tak? Bukan orang nak dengar. Siapa cakap? Ustaz Mu'i. Ustaz Mu'i mufti mana? Bukan orang nak dengar pun, kan? Ulama muda pun tak cakap, mufti pun tak cakap. Nampak tak? Itulah antara ciri-ciri manusia, masyarakat yang dilaknat oleh Allah. Sebab apa? Tak mencegah kemungkaran. Tak mencegah kemungkaran, kan? Saya baca satu je. Ada seorang yang menegur. Ada seorang yang menegur. Tahu siapa dia? Harlina. Ha? Dr. Harlina Siraj. Mufti mana dia? Ulama muda mana dia? Subhanallah. Doktor perubatan yang tegur. Mana ulama muda? Ha? Sakit hati, kan? Sakit hati. Kalau orang bercakap bab agama, ha, dia pandailah membetulkan. Tapi kalau orang terang-terang buat benda yang muka, senyap je, kan? Senyap je. Yang tegur apa dia? Doktor perubatan, pakar sakit puan, Doktor Harlina Siraj, kan? Subhanallah. Hmm? Apa dia? Ustaz Asri tegur. Hmm? Itulah. Jadi apa yang kita belajar sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita. Jangan belajar saja. Ya. Kita tak sedar mungkin kita adalah masyarakat yang dilaknat oleh Allah. Sebab apa? Tengok muka buat tak tahu je. Tak peduli je. Yang penting aku dapat kerja, aku dapat makan, kan? Okey. Pertama, sebab manusia dilaknat, sebab manusia tak dapat rahmat Allah ialah sebab tak mencegah kemungkaran tanpa mengira latar belakang bangsa tersebut. Walaupun bangsa kamu asalnya mulia, walaupun bangsa kamu kebanyakan para nabi, tapi oleh kerana kamu tak jalankan tanggungjawab mencegah kemungkaran, maka kamu tak layak mendapat rahmat Allah. Okey. Dalam ayat seterusnya dalam buku, ayat 221. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahliha muslihun. Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa maksud ayat ini? Tuhan tak akan hancurkan penduduk satu negeri kalaulah penduduk dia buat kebaikan. Maknanya, maksud sebaliknya apa dia? Kalau penduduk satu negeri tak buat kebaikan, tak cegah kemungkaran, maka Tuhan akan binasakan. Tuhan akan binasakan. Ustaz, okey je negeri kita Malaysia, okey, tak ada tsunami, tak ada apa. Ya Allah, dia ingat binasa ni azab Allah hanya dengan tsunami, dengan banjir besar. Tak. Orang jahil dalam agama, tak solat, tak kenal Tuhan, itulah kebinasaan yang lebih besar daripada segala kebinasaan. Manusia tak kenal Allah, manusia tak sembah Allah, manusia mensyirikkan Allah, itulah kebinasaan yang lebih besar daripada segala kebinasaan. Betul tak? Sebab tak kena Allah lah manusia dihumbar ke dalam neraka. Tapi kalau setakat tsunami, kalau setakat banjir besar, ribut taufan, itu mungkin satu kebaikan untuk kita. Betul tak? Dengan sebab musibah itulah kita sedar. Tapi kalau tak ada musibah seperti itu, manusia akan terus dalam kejahilan. Syok sendiri. Negeri kita aman, negeri kita tak ada musibah, tak ada bala bencana, maka menunjukkan diri kita betul. Ya Allah. Nampak tak? Tertipu. Kalau lah negeri yang tidak ada bala bencana adalah betul, maka negeri mana yang paling betul? Ha? Negeri mana? Negeri mana yang paling betul? Kalau lah negeri yang tidak ada bala bencana, itu tanda negeri itu adalah betul, maka negeri yang paling betul negeri mana? Ha? Malaysia kan? Tak pernah ada bencana. Tak tahu? Orang kata Malaysia? Di Australia ada tak bencana? Apa dia? Banjir kat Malaysia ada. Kebakaran. Di Jepun ada? Ada. Gempa bumi. Singapura tak ada kan? Ha. Mana Singapura lebih beriman daripada Malaysia? Ha. Kan gempa bumi tak ada, banjir tak ada, tsunami tak ada. Anak tak ramai. Anak tak ramai. Dia, dia musibah tak kira anak, ha? Tak kira anak, ha? Pasal dia kurangkan dia nak berkembang. Dia kerajaan Fir'aun kan, lama tak memerintah, lama. Ada tak musibah bencana berlaku ketika pemerintahnya ada? Tak ada. Tak ada. Adakah itu tanda dia beriman? Adakah itu tanda negara dia aman? Tak. Tak. Buktinya pada kemuncaknya berakhir dengan apa? Semua Fir'aun, bala tentera dia, rakyat dia semua lemas dalam laut. Itu penghujung. Tapi sebelum tu ada tak bala bencana? Tak ada. Okey. Al-Munawi rahimahullah menyebutkan, yang menukilkan daripada Ibn Arabi rahimahullah, sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar merupakan pondasi agama. Salah satu tiang penopang, penampung umat Islam ataupun penegak bentuk kekhilafan Tuhan alam semesta dan tujuan utama diutuskan para nabi. Ia adalah kewajipan semua manusia, baik mengharap, baik berhadapan maupun sendiri-sendiri dengan syarat mampu dan aman. Dalam satu hadis Nabi kata manusia ni seumpama berada dalam satu kapal yang besar. Kapal yang besar tu ada dua tingkat. Yang tingkat atas Nabi kata orang beriman. Itu kelebihan orang beriman, duduk tingkat atas. Yang kat bawah orang yang tak beriman. Jadi apa, apabila setiap kali orang yang di bawah nak minum air, dia terpaksa naik ke atas kan. Maka dia fikir, kenapa kami susah-susah penat-penat naik ke atas, kan kita boleh tebuk dia daripada bawah kan. Maka Nabi kata, kalau yang ke atas tu tahu orang di bawah tebuk kapal dan dia biarkan kemungkaran tersebut, apa berlaku? Apabila kapal tenggelam, semua sekali akan lemah. Yang beriman ke atas pun lemas, yang bawah pun lemas. Maka begitulah kita. Kalau kita tengok kemungkaran, kita tak tegur, bukan orang yang buat kemungkaran saja binasa. Kita yang duk meratik, duk pergi masjid, duk belajar agama, dia ikut kelas tadabbur pun sama kena kena musibah. Sama aja. Ha? Ada satu ketika seorang kumpulan di zaman tabi'in, dia keluar daripada Basrah, dia pergi ke kawasan pedalaman. Buat apa? Sebab nak beribadat kepada Allah dengan tenang. Apabila sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud tahu, dia pun terus pergi ke kampung tersebut. Jadi orang yang buka perkampungan baru ni dengar je Abdullah bin Mas'ud nak datang, dia seronok. Sebab apa? Dia ingat Abdullah bin Mas'ud nak bagi sokongan apa yang mereka buat. Tapi setelah Abdullah bin Mas'ud sampai, dia bertanya, apakah menyebabkan kamu pindah daripada Basrah, bandar yang besar, dan pergi ke kampung ni? Apa jawapan mereka? Kami nak beribadat dengan tenang, dengan khusyuk. Kalau beribadat di bandar, banyak gangguan, banyak gangguan, kami tak khusyuk, tak boleh fokus. Jadi kami nak menyendiri supaya kami dapat beribadat pada Allah dengan tenang. Apa jawapan Abdullah bin Mas'ud? Sekarang juga kamu pindah semula balik ke bandar Basrah. Kalau kamu yang baik berpindah ke kampung, tinggal orang yang buat maksiat di bandar, siapa lagi yang nak menegur mereka? Siapa lagi? Siapa lagi? Kalau orang yang baik seperti kamu tak tegur, siapa yang diharapkan boleh menegur? Masyarakat semakin rosak, semakin rosak. Sekarang pindah balik. Ha, itu ketegasan para sahabat. Ada juga orang jenis apa? Nak selamatkan diri. Dia pergi duduk kampung jauh daripada orang. Kadang-kadang bertapa kan? Bertapa di mana? Di gua kan? Pergi ke gua Musang, pergi ke gua tu kan? Sebab apa? Serabut duduk KL. Solat putuk khusyuk kan? Ya Allah, itulah tipu daya syaitan. Bila kita boleh selamatkan diri kita? Bila? Ha, dalam, baca tak kisah Ashabul Kahfi? Baca. Surah apa? Surah Kahfi. Ha, nasiblah nama surah tu Al-Kahfi. Ha, ha. Okey, saya nak tanya, kenapa penghuni gua tu, Ashabul Kahfi, pergi ke gua? Kenapa? Ha? Kenapa dia tak pergi berdakwah? Kenapa tak pergi cegah kemungkaran? Bercanggah dengan yang kita belajarkan. Kenapa? Ha? Kenapa? Kerajaan dia zalim. Sebab zalim lah kena tegur. Ha? Oh, dia minoriti. Okey, kerajaan tu zalim. Kemudian yang beriman 7 orang ni je, dan kerajaan tu paksa 7 orang ni. Ada mengatakan kisah ni berlaku setelah Nabi Isa AS. Ada mengatakan 7 orang ni pun kerabat diraja juga, tapi mereka beriman. Jadi kerajaan yang zalim bagi pilihan. Pilihan pertama, kamu murtad dan kafir. Pilihan kedua, kalau kamu terus beriman, kamu akan dibunuh, mati. Sekarang dia tak ada pilihan, sama ada mati ataupun ataupun murtad. Maka dia berbincang 7 orang ni, dia pergi ke gua kan, pergi ke gua. Ketika itu boleh kita selamatkan diri dan mengasingkan diri bila dalam keadaan nyawa kita terancam kan, dalam keadaan nyawa kita terancam, dan kalau kita tegur pun tidak ada faedah apa-apa. Ketika itu boleh. Tapi sekarang boleh tak? Tak boleh. Masih ada tak ruang untuk kita menegur? Boleh, boleh. Tunggu je. Hari ni dah bubar kan? Tunggu je lah. Okey, saya nak tanya, Ashabul Kahfi, pengajaran paling besar apa dia? Pengajaran paling besar daripada kisah Ashabul Kahfi. Baca tak kisah? Baca. Baca surah Kahfi. Baca. Apa pengajaran dia? Tuhan kata dalam kisah Ashabul Kahfi terlalu banyak ibrah, pengajaran. pengedara yang paling besar ialah bagaimana pemuda-pemuda yang masih muda, yang masih remaja, tinggalkan segala kemewahan hidup, tinggalkan segala nikmat hidup, rumah, kemudahan, kesenangan, anak, isteri, dan mereka pergi ke gua. Apa ada dalam gua? Apa ada dalam gua? Ha? Apa ada dalam gua? Tak ada, langsung kemudahan asas. Air tak ada, makanan tak ada kan, tilam tak ada, bilik tak ada, bilik air pun tak ada. Tak ada langsung. Tapi mereka tak fikir langsung. Sekarang mereka fikir beda, nak selamatkan akidah. Pengajaran paling besar ialah apabila akidah kita terancam, apabila solat kita tak boleh solat dengan baik, dengan sempurna, maka kita kena selamatkan diri. Jadi pergi ke mana? Bukan pergi ke gua. Bukan pergi ke gua. Ha, contohnya kalau kita solat di rumah tak khusyuk, kita kena selamatkan solat kita. Pergi ke mana? Pergilah ke masjid. Kamu dah solat 10 tahun lewat dan tak khusyuk, mana iman kamu terancam? Selamatkan diri. Pergilah solat di masjid. Kan? Ataupun kadang-kadang kita duduk dengan kawan-kawan yang melarakan kita, melalaikan kita, asyik ajak benda yang tak ada faedah. Maka selamatkan iman kamu. Caranya apa? Ha? Bukan pergi ke gua, tapi jauhkan diri daripada mereka. Kita nak tegur dia, dia tak dengar. Bahkan dia pula boleh mempengaruhi kita. Maka jauhkan diri. Selamatkan iman kamu. Yang paling mahal bukan kawan, tapi iman. Nampak tak? Dan apabila kita buat sesuatu kerana Allah, Allah akan jaga. Apa yang Ashabul Kahfi minta? Dia dah tegur kan, tapi tak berkesan. Maka dia selamatkan diri. Apabila nak masuk gua, apa dia doa Ashabul Kahfi? Ingat? Oh, tak ingat ah? Ha? Tak belajar lagi? Ha? Okey, saya baca. Saya baca permulaan. Rabbana, sambung. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu bukan doa Ashabul Kahfi. Apa dia? Dengar, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, wahai Tuhan, atina, berilah pada kami min ladunka, dari sisi engkau rahmat. Ya Allah, dia minta rahmat. Dia tahu tak dalam gua tak ada makanan? Tahu. Dia tahu tak tak ada kemudahan asas? Tahu. Tapi kenapa tak minta rezeki? Yang dia minta ialah rahmat. Kemudian doa yang kedua apa dah? Wahayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, sediakan untuk kami dalam segala urusan kami rasyada. Apa makna rasyada? Petunjuk. Biarlah apa yang kami buat sentiasa di bawah petunjuk engkau. Itu je dia minta. Lalu Tuhan perkenankan. Apa yang Tuhan perkenankan? Fadarabna ala azanihim. Kami tutup telinga mereka. Ya Allah, Ashabul Kahfi minta rahmat. Yang Tuhan bagi apa dah? Tutup telinga. Apa kaitan tutup telinga dengan rahmat Allah? Apa kaitan? Itulah Allah perkenankan doa Ashabul Kahfi. Tapi apa dah? Tutup telinga. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga mereka dalam gua beberapa tahun. Di mana rahmat Allah yang diminta oleh Ashabul Kahfi? Cuba fikir sekejap. Cuba fikir. Itulah tadabbur. Di mana rahmat Allah? Ya Allah, apabila dia ada tidur, hilang. Satu, dia tak fikir dah. Masalah takut, musuh kejar. Satu. Yang kedua, apabila dia tidur, dia tak fikir dah nak makan apa. Kan? Apabila dia tidur, dia tak fikir dah nak cari duit kat mana. Apabila dia tidur, dia tak fikir dah nak bekerja apa. Bukankah itu rahmat? Berapa lama dia rehat daripada berfikir? Berapa lama? 309 tahun. Berapa lama dia hidup dia tenang je, tak risau, tak takut? Berapa lama? 309 tahun. Bukankah itu rahmat Allah? Ya Allah, walaupun duduk dalam gua yang sempit, diburu oleh musuh, tapi jiwa tenang. Itulah rahmat Allah. Ada orang duduk rumah besar, makanan pun banyak, tapi takut je. Tengok kunci, dah kunci tak? Dah. Tengok sekali lagi, takut kan? Bunyi tu kan? Dalam ketakutan. Sebab apa? Tidak ada rahmat Allah. Rumah dah besar kan? Betul tak? Sebab itulah apabila kita bangun pagi lepas tidur, Dapat tak rahmat Allah? Tenang tak hati? Tenang apa? Fikir, nak mula dah fikir nak makan apa hari ni. Asyik roti canai je. Oh, sakit hati kan? Tapi Ashabul Kahfi bangun pagi besok, fikir tak pasal makan? Tak, sebab tidur lagi. Bangun minggu depan, tak fikir. Tahun depan, tak fikir. Berapa lama? 300, ya Allah, nikmatnya hidup. Dahlah tak perlu fikir, tak ada dosa. Betul tak? 309 tahun, tak ada dosa. Itulah rahmat Allah. Kita tidur 5 jam, kadang-kadang dalam tidur pun berdosa kan? Betul tak? Dengan tak baca doa, dengan mengigau, dengan tolak suami sampai jatuh, dengan tak bangun subuh, ya Allah, betul tak? Tapi Ashabul Kahfi 309 tahun rehat, tenang, tak payah fikir nak makan apa, nak kerja apa, tak rasa takut, tak risau dan tak ada dosa. Subhanallah, itulah rahmat Allah. Kan kita hidup sekarang ni ada dosa tak? Ada yang duk kutuk ustaz berdosa kan? Ya Allah, setiap saat apa saja kita nak cakap sama ada dosa pahala. Apa saja kita tengok sama ada dosa ataupun pahala. Apa saja kita dengar sama ada dosa ataupun pahala. Berjalan sikit je tidak dosa pahala, tidak dosa pahala. Subhanallah. Oh, takut hidup penuh dengan ujian. Tapi Ashabul Kahfi 309 tahun tak bergerak, tak makan dan tak ada dosa. Nikmatnya, kalau boleh saya nak berdoa biar jadi seperti Ashabul Kahfi. Tapi tidurlah. Kalau tak tidur, cuba bayangkan Ashabul Kahfi masuk gua tak tidur. Apa jadi? Apa jadi? Huh, fikir takut musuh duk kejar, fikir nak makan apa, duit tak ada, nak cari duit nak bekerja, sakit kan, susah hidup. Tapi Tuhan jadikan dia tidur. Seronoknya. Seronok. Hah? Boleh eh? Jangan pula tukar doa. Ya Allah, bagilah aku tidur sepanjang masa. Itu tak mungkin berlaku. Okey. Kemudian kita sampai kat mana ni? Dua. Kita lompat sikit eh? Kita baca bawah. Tidakkah anda tahu bahawasanya Nabi SAW telah memerintahkan untuk bergegas mengingkari kemungkaran sejak kali pertama muncul? Jika kita tidak melaksanakan, maka bisa jadi doa kita tidak akan dikabulkan saat kita meminta pertolongan kepada Allah untuk menghapuskannya setelah kemungkaran tersebut meluas. Nampak tak? Nabi bagi amaran, cegahlah kemungkaran. Kalau kamu tak cegah, maka ketika itu doa kamu tak akan dimakbulkan. Bacalah berapa cupak pun, panggillah Tok Guru Besar macam mana pun, tapi kalau kamu tak jaga kemukaran, doa kamu tak akan dimakbulkan. Apatah lagi kalau dalam rumah kita penuh kemukaran. Rumah kita penuh kemukaran kan? Anak kadang-kadang buka arak, kadang-kadang solat tak cukup. Lepas tu kita panggil ustaz solat hajat. Tuhan makbul tak doa tu? Tak. Kenyang je lah. Kenyang je lah. Sabda Nabi SAW, muru bil ma'ruf wanhau anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum. Perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang munkar sebelum kalian berdoa, lalu doa kalian tidak dimakbulkan. Jadi antara sebab doa tak dimakbulkan apa dia? Kita tak cegah kemungkaran. Kadang-kadang kemungkaran dalam rumah kita, kita tak cegah, doa kita 10 tahunlah tak dimakbulkan oleh Allah, kan? Menurut Imam Zahabi, meninggalkan kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk dalam kategori dosa besar. Dosa besar. Ya Allah, takut eh? Saya nak sebut satu hadis eh? Hadis ni kalau kita baca menakutkan kita. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi bersabda, yang maksud dia, Nabi kata, pasti aku akan tengok di hari akhirat besok golongan-golongan manusia yang melakukan amal soleh, dan mereka membawa amalan soleh mereka begitu banyak dan besar seumpama gunung Tihamah yang putih. Gunung Tihamah, gunung di tanah Arab, gunung yang besar. Nabi kata bukan tak ada amal soleh, ada, bukan sikit, banyak, sebesar gunung Tihamah. Tapi akhirnya Tuhan jadikan amalan soleh dia yang besar, yang banyak itu seperti debu-debu yang berterbangan, tak ada nilai. Apabila sebut je sahabat dia takut. Wahai Rasulullah, tolonglah beritahu pada kami siapakah mereka itu, sebutkan sifat mereka, kami takut itu adalah kami. Sahabat takut. Maka Nabi kata, kulit mereka sama dengan kulit kamu, mana bangsa Arab juga, dan mereka salat malam sama dengan kamu salat malam. Ya Allah, bukan salat lima waktu saja, salat malam lagi. Dan mereka puasa sama dengan puasa kamu, siap dengan salat puasa sunat. Tetapi apabila berjumpa dengan benda yang haram, dia sapu je. Apa maksud? Kalau mengumpat, mengumpat je, macam tak ada benda. Ya Allah, takut-takut amalan salih dia 20 tahun semua hancur lebur, jadi debu. Kadang-kadang dia ada buat amal salih banyak dah, tapi urusan riba masih ada dalam kehidupannya. Maka takut-takut semua amal salih dia sia-sia. Sebab apa tu? Sebab apabila dia jumpa benda yang haram, dia langgar je, makna dia tak rasa takut kepada Allah, dia tak rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua akan menghapuskan amal salihnya. Takut. Kadang-kadang kita dah solat dah, siap dengan solat sunat lagi kan, puasa pun puasa dah, haji pun dah, umrah dah, tapi buka aurat. Ya Allah, takut. Makna apa tu? Maknanya kalau jumpa benda haram, dia sapu je tanpa rasa takut. Takut amalannya sia-sia. Sebab itulah Islam ni tak boleh ambil-ambil bahagian ni. Aku nak ambil bahagian ni je. Apa? Bahagian solat. Bahagian lain aku tak nak. Itu bukan Islam. Kalau kita ambil bahagian mengikut apa yang kita suka, kita bukan sembah Allah, kita sembah nafsu. Kita sembah nafsu. Tadi ada seorang kak di Bakobah, dia kata ada seorang tua, bapak dia solat dua waktu sehari. Solat dua waktu sehari. Kan? Saya kata, bapak awak bukan sembah Allah, dia sembah nafsu. Sembah Allah ialah kita buat apa yang Allah suruh, bukan apa yang kita nak. Kalau kita solat tapi ikut kehendak kita, kita bukan sembah Allah, kita sembah nafsu. Sama je. Kalau solat kita boleh buat, benda lain kita tak boleh buat, maka ketika itu kita bukan sembah Allah, kita sembah nafsu. Apa yang sesuai aku buat, apa yang tak sesuai aku tak buat. Maka kita sembah nafsu, bukan sembah Allah. Lainlah kalau kita tak mampu. Lain. Kalau kita mengumpat, mampu tak kita tinggal? Ada tak? Ustaz, saya tak mampulah, tak boleh nak tinggal mengumpat. Nak tinggal je mulut jadi, ya Allah, jadi berbuih mulut kalau saya tak mengumpat kan. Ada? Tak ada. Jadi kalau tinggal kemungkaran, tak ada soal tak mampu. Tinggal kemungkaran semua orang mampu. Tapi yang kurang mampu, yang tak mampu apa dah? Apabila nak buat kebaikan, nak buat kebaikan mengikut kemampuan. Tapi nak tinggal kemungkaran, bukan ikut kemampuan. Wajib kamu tinggal. Kalau dah wajib, memang kamu mampu. Saya boleh tinggal arak sekali seminggu je. Saya tak mampulah nak tinggal setiap hari kan. Itu tak betul tu. Okey, boleh ha? Jadi takutlah. Takut-takut dalam benda yang kita buat baik pun, kita buat juga benda haram, dan benda haram tu kita buat berterusan. Takut-takut amalan kita Allah jadikan seperti debu. Macam mana? Ha? Oh, kawan kita tak solat, kita tahu, kita tak beritahu, tak tegur dia. Saya takut. Saya tak kata, tapi saya takut dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah sebab dia tak mencegah kemungkaran. Sebab itulah paling-paling kurang Nabi kata apa? Kalau kita tengok orang buat kemungkaran, paling-paling kurang kita benci dalam hati. Benci dalam hati, mesti ada rasa benci. Bukan benci pada orang tu, tapi benci pada perbuatan dia. Yang benci itulah menyebabkan kita akan berfikir apa yang aku nak cakap ni, macam mana aku nak cakap. Tapi benci dah 10 tahun, benci je, dah cakap tak juga kan. Mana kita tak sayang pada dia? Orang beriman mesti sayang pada saudara dia. Cara kita sayang pada, tegur, bukan biarkan. Kalau biarkan tak sayang. Kalau tak berani nak cakap berdepan, hantar mesej. Macam message. Solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Kan Tuhan dah cakap fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Selalulah beri peringatan. Selalulah beri peringatan. Nabi Nuh tegur anak dia sampai bila? Nabi Nuh tegur anak dia sampai? Sampai bila? Sampai anak dia mati. Sampai anak dia mati. Tapi kita kena pelbagaikan cara, kena pelbagaikan. Jangan cakap, dia lah cakap, lepas tu ayat sama je. Ayat sama je. Kamu ni bila nak solat? Dah 10 tahun. Kamu bila nak solat? Kamu bila nak solat? Tukarlah sikit kan, bagilah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi kata apa? Oh, terlupa hadis. Ustaz baru cakap tadi. Nanti saya telefon ustaz. Okeylah kan, ha? Okeylah. Ha? Tak, dia manusia ni kalau kita cakap ayat kita, dia tak peduli, dia tak kisah. Alah, kamu cakap, kamu lebih kurang aku je kan. Tapi kalau kita bagi ayat Al-Quran, bagi hadis lain, dia tak akan bantah. Paling-paling kurang dia bersedia mendengar. Sebab apa? Ini Allah yang cakap, ini Rasul yang cakap. Bagilah hadis. Kita ni, budaya kita, budaya apa? Malas nak tegur. Budaya apa? Hadis, hadis palsu Melayu. Jangan jaga tepi kain orang. Ha, itulah budaya kita. Susah. Susah kan? Ambil stiker ke, masuk dalam letterbox rumah dia. Awak ada alamat tak? Ada. Bagi alamat. Tengok-tengok minggu depan sampai artikel. Kan? Azab orang yang tak solat. Ha, ni mesti kawan aku. Minggu lepas dia minta alamat. Biarlah. Dia dah hantar CD yang tak baik kan? Baik hantar artikel yang berkaitan dengan agama kan? Kita kurang. Bukan budaya kita menegur dan kita pula tak tak kreatif. Cakap je. Ayat ayat sama je. Saya pernah cerita kalau kat Mekah orang Arab lain sikit. Bukan lain banyak, lain sikit. Dia kalau dia nampak orang buat benda yang tak baik, masa tu juga dia tegur. Tengok orang pakai ihram, nampak pusat kan. Masa tu juga dia tegur. Tengah-tengah tawaf, ya akhi, pusat tu dia tak cakap bahasa Melayu lah. Dia kata rati aurat, tutup aurat kamu tu. Masa tu juga dia tegur. Kita tak ada, kita tak berani kan, tak berani. Bukan budaya kita. Ya Allah, saya pun takut. Saya takut. Saya berani cakap depan majlis macam ni kan, tapi jumpa tepi jalan, saya doa je lah. DJJ, doa jarak jauh. Ya Allah, bukalah pintu hatinya. Betul? Ha? Ha? Kadang-kadang salah satu cara dakwah pada kita tunjuk contoh yang baik. Kadang-kadang orang tak ada niat, tak nak dengar cakap kita. Sebab apa? Dia tengok kita salat tapi perangai, ya Allah, teruk pada aku. Mulut popek-popek-popek mengata orang. Itulah yang kita cakap, dia tak dengar pun. Cakap je ni, nampak je solat tapi ya Allah mulut kan. Akhlak kita menyebabkan orang tak respect pada kita kan. Akhlak. Jadi salah satu cara dakwah berkesan ialah akhlak. Tunjuk akhlak yang terbaik. Biar orang rasa kagum dengan akhlak kita. Masya Allah, dia tu, dia tak pernah bercakap kecuali yang baik je. Tak pernah mengata orang. Ha. Mana dia ada respect pada kita. Barulah kita cakap. Ini perangai mulut kita lebih besar pada mulut dia. Kata nak berdakwah pada dia, siapa nak dengar? Siapa nak dengarkan? Ada jiran saya, dia tak pergi. Dulu dia pergi solat Jumaat, tapi ada masalah dengan surau tu, dia tak pergi. Jadi dia cakap pada saya, ustaz, saya bukan tak nak pergi, tapi saya ada masalah dengan dengan surau ni. Saya nak cakap, kalau ada masalah dengan surau ni, pergilah surau lain, tapi tak terkeluar. Tak apalah, yang penting saya pergi setiap hari kan. Tunjuk contoh dengan anak-anak. Dan yang terbaunya setelah masjid baru Bukit Jelutong Siak, Masya Allah, dia dengan anak-anak dia bangun subuh pergi solat kat sana. Sebelum ni tak pernah pun. Tak pernah pun. Saya tak tahulah, mungkin sebab dia tengok kita pun solat, jaga solat dengan anak-anak. Mungkin contoh, wallahu alam. Tapi bukan kerana saya lah. Tapi mungkin ada kesan dia kan. Dia tengok, eh, aku tak patut lah. Jiran sebelah aku je, tiap-tiap waktu pergi. Aku ni lebih tua kan, dah nak mati dah tak pergi-pergi juga kan. Ha? Alhamdulillah. Jadi berita paling menggembirakan saya, sejak saya tinggal di Bukit Jelutong, ialah jiran saya bangun subuh pergi masjid. Sebelum ni dia tukar kereta 2 biji. Kereta baru. Sikit, sikit pun tak menggembirakan saya. Yang menggembirakan saya ialah hati dia baru. Kan, hati dia baru boleh pergi masjid. Alhamdulillah. Paling seronok dalam hidup saya. Kan? Kan? Jadi yang asas kita nak berdakwah pada orang ialah akhlak kita. Tunjuk akhlak kita yang terbaik. Image kita lebih baik daripada orang lain. Ha? Jangan solat aja. Ha? Jangan solat. Okey? Boleh ha? Waktu dah habis. Cukup ah. Ha? Ada soalan? Kita sambung. Tak ada? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih takbirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.